Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul mengharap ridho Allah. Insya Allah nanti akan disampaikan ceramah oleh Pak Ustaz Effi Effendi. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan yang saya hormati, dari lembaga kemahasiswaan FKIP Unpas, DPM, BEM, dan himpunan-himpunan yang lain, Pak Asep Deni sebagai Sekretaris Prodi PKN, Kang Galang, Ketua Hima, dan Saudara Ketua Pelaksana, juga ibu-ibu, bapak-bapak dari Remaja Islam Masjid di luar kampus, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan amal baik ibu bapak dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang akan mengantarkan kita nanti di akhirat nanti. Para mahasiswa yang berbahagia, ini adalah Universitas Pasundan yang misinya adalah luhur ilmuna, pangkuh agamana, jembar budayanya. Jadi Unpas itu punya tiga misi. Yang pertama, tinggi ilmu pengetahuannya. Kedua, kuat imannya, ya, kuat agamanya. Dan ketiga adalah jembar budayanya, mengagungkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya. Dalam rangka Maulid Nabi juga, Unpas ini kan selalu menghadirkan tokoh-tokoh Islam, ya, termasuk Hima PKNH yang hari ini akan menghadirkan Ustadz EE gitu ya, Ustadz Effi Effendi gitu, disingkatnya EE. Insya Allah beliau hadir di sisi kesibukannya yang luar biasa ini menyempatkan diri hadir ke Unpas. Mudah-mudahan nanti para peserta jamaahnya akan selalu bertambah, kita harapkannya gitu. Nah, kegiatan keagamaan ini selain juga meningkatkan keimanan, tentu bagi mahasiswa adalah yang sehari-harinya bergelut dengan kegiatan perkuliahan, tentu harus disirami juga kegiatan rohani supaya seimbang. Orang akan bermanfaat manakala seimbang antara dunia dan akhiratnya. Akan tetapi saya menyadari bahwa Unpas ini adalah perguruan tinggi yang ya begini adanya. Alhamdulillah kita se-Indonesia nomor urutnya ke-49 negeri dan swasta. Gitu ya, kalau di Jawa Barat nomor 1 berhasil mendobrak urutan ini di tahun 2017 ini adalah dengan banyaknya mahasiswa yang masuk ke kita termasuk mahasiswa asing. Sehingga dalam mencapai visi dan misinya itu selalu ingin meningkatkan bagaimana kiprah kita di masyarakat. Salah satunya hari ini adalah menghadirkan Ustadz Effi ini. Terima kasih sekali lagi kepada para tamu undangan, para hadirin yang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau jamuan diumpas ala kadarnya, panitia juga hanya ala kadarnya saja. Barangkali ini mohon maaf dari saya sebagai ketua prodi. Nah, di Unpas salah satunya ada fakultas, namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan itu yang mendidik mahasiswa untuk menjadi calon-calon guru. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ditunjuk Unpas selain FKIP Unpas ini sebagai penyelenggara profesi guru. Jadi nanti setelah lulus S1, mereka yang akan ditempatkan di menjadi PNS itu adalah diprioritaskan orang-orang yang sudah lulus PPG-nya, pendidikan profesi guru. Alhamdulillah Unpas, FKIP Unpas sekarang sudah ditunjuk lagi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru. Guru apa saja yang ada di FKIP Unpas? Salah satunya adalah PKN, kemudian Bahasa Indonesia, Ekonomi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, kemudian Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini adalah diselenggarakan oleh prodi PKN. Prodi yang pertama lahir dari MKIP adalah prodi PKN, dan sehingga komunitas mahasiswa yang hadir hari ini pun ya kebanyakan dari mahasiswa PKN. Nah, di MKIP ini kebetulan bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya tabligh akbar. Semua prodi itu menyelenggarakan tabligh akbar. Kemarin bahasa Indonesia, kemarinnya lagi akuntansi, matematika, dan lain sebagainya. Dan hari ini, alhamdulillah, tim dari Pak Kang Evi, Pak Ustadz Evi sudah hadir, dan kita sebentar lagi akan mendengarkan bagaimana tausiah dari beliau. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan, barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf kalau ketersediaan sarana dan prasarana dari kami segini adanya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tabligh akbar dalam rangka pelaksanaan program Himmah PKNH dan Maulid Nabi, program studi PKN FKIP Unpas, dengan menghadirkan Ustadz Evi Effendi dengan tema semangat berhijrah demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Elan MPD yang telah membuka acara pada hari ini. Acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudara Surya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menanah tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, hilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara tabligh akbar guna menambah wawasan keislaman kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ya Rabb, ridhoilah dan berkahilah acara kami ini. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu, matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada-Mu, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepada-Mu lah tempat kami bergantung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah terlewati. Marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada tamu undangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Dengan ini saya tutup acara pembukaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada hadirin untuk menunggu Ustadz Evi yang sedang di perjalanan. Marilah kita menyaksikan dulu nasyid dari Hima PKNH. Kepada tim nasyid, kami persilahkan. Thank you. Alhamdulillah, Ustadz Evi Effendi telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah dari beliau kepada Bapak Ustadz Evi Effendi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah alladhi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabittawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun ahamillahi alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibdi'ani anil adatil jahiliyah syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'ada fi dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun alayh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajir ilaih. Hijrah untuk merekatkan dan memperkuat ukhuwah. Ini tanya sering saya kupas, sering saya bahas, sering saya ulik dan taluntik, orang Sunda bilang, didadar, diguar, dikupas, dibahas, tidak harus stuck dalam satu pembahasan. Hijrah itu berat. Yang lebih berat lagi step kedua adalah mempertahankan hijrah ini mau dibawa kemana. Fa'ina tadhabun, mau dibawa kemana hijrahnya kita. Hijrah itu hidup jadi terarah mestinya, lain jadi gaya, lalu kemudian melahirkan resah bagi yang lainnya. Dakwah itu hijrah. Dakwah itu bukan tugas ustadz ulama. Jangan sempit pemaknaannya. Kalau saya kasih gambaran, dibagi kertas testimoni. Coba gambar pisang, pasti nggak gambarnya pisang. Semua sudah tergambar. Coba gambar alpukat, semampu mungkin mengekspresikan alpukat di kertas yang dibagikan. Coba gambar Islam, masjid. Coba gambar Kristen, gereja. Umat Kristen beribadah di jawab dari jumaat. Umat Islam beribadah di umat Kristen beribadah di umat Hindu beribadah di balik nih, umat Islam beribadah di sempit. Itu produk feodalisme Belanda. Banyak umat Islam beribadah di masjid, lalu kalau di luar masjid bukan ibadah. Nah, ini yang akan kita bongkar. Dakwah itu bukan tugas ustaz, dakwah itu bukan tugas ulama tok, itu hanya satu unit kelompok yang mengambil bagian. Dakwah itu tugas kita manusia-manusia berhijrah. Jadi ulah tepede supaya terbangun ukhuwah. Saya teliti kalau ada waktu sisa di rumah, rame di YouTube. Mending jadi dukun yang jadi ustad mah. Mun dukun sekali ngomong jika Kangjeng Dimas, jutaan orang jadi korban tapi di darat tangan karena dianggap benar. Tapi ustad sekali bersikap ngomong salah, berstatement salah, ditaringgalkeun, kuna Ustaz Epi begang ngabatin. Make gupluk dengdek, geus masalah. Sensitif memang, maka catat hijrah itu lelah. Tapi hijrah tidak lelah kalau kitanya lillah berhijrahnya. Maka tentukan niat kita sekarang. Take me out Indonesia. Hijrahnya karena siapa nih? Sering saya katakan, karena oleh, karena Allah. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Sed kesel, cangkel, pegel, kesed, peret, jomlo, wai, ah hijrah. Nah, insya Allah. Nu hijrahna atas dasar kejombloan, geus menang jodoh mah hijrah deui. Aslina banyak praktisi yang kayak gitu. Da jelas hadisna, innamal a'malu bin niat menentukan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Terima kasih. Dan segala amal tergantung yang diniatkannya. Maka karena Allah, choice-nya teh. Karena oleh, oleh karena atau karena oleh-oleh. Harus karena Allah. Mun karena Allah menang oleh. Keun we jomlo ge. Ya, hijrah we karena Allah. Ke keur hijrah, ngilu kajian, memprosesi hijrah, tiba-tiba pulang kajian, dari hijrah dapat jodoh, cokotok. Tanya heula bogohun tuh main cokot. Wah, sukeneh karena cuka cokot teh. Saya kayak disuguhan tuh langsung dicokot, gawe heula, gawe heula. Efek samping eta mah, Bro. Efek samping, Bray. Rek ka mana ieu? Ini terlalu jauh. Hijrah. Semangat hijrah demi terciptanya ukhuwah Islamiyah ini yang kita kerjakan bersama-sama bareng. Karena dakwah itu hijrah. Hijrah itu dakwah. Dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Setuju? Kalau ada orang bertanya, usum naon Indonesia, usum pengajian dibubarkan. Aslina, Dul Somad di Bali kemarin dibubarkan. Felix Yao, Sukabumi, dan lain sebagainya. Rekituwae. Standar sih, kajian dibubarkan ke orang luar Islam. Anu unik deh, kajian dibubarkan ke orang Islam sorangan. Verifikasi sekalian, saya di Alatip tidak jadi malam minggu. Wallahu alam. Nyabaiwe datu udunan. Ukhuwah. Insya Allah Indonesia tidak akan di seperti Al-Aqsa kan. Tidak akan seperti Palestine kan. Yahudi tahu dan berhitung. Jeung dulur nawayan sorangan ribut. Karena beda-beda tipis. Hati-hati ah. Perasaan gak enak. Seseta banget. Wudu deui. Aslina. Ini fikih wudu. Kalau udah wudu. Ngalengkah di kamar cai dua lengkah. Ngik. Seletik. Batal tuh. Hati-hati jangan merasa bersih setelah berhijrah. Harus bersih merasa. Hijrah nanti karena naon. Kenapa orang Islam terkesan sedikit? Karena tidak bersatu. Itu persoalannya kedengkian. Ada yang nanya. Saya pikir latar belakangnya di mana sih, sekolahnya, masantrena penting nggak sih? Aku itu nggak punya latar belakangan, kan mengalami keterbelakangan gitu. Prasejarah yang prasejarah teratai belah mana gitu? Penting nggak? Itu sama artinya ayah Nabi Muhammad sekolah tuh gitu atau tetap ngahina Nabi? Bukan saya menyatakan diri Nabi, Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Kalau jadi titik tolak kebenaran itu adalah ini untuk bagaimana ukhuwah itu sulit kalau tidak ada iman. Bagaimana Islam itu jadi benar kalau dasarnya hasil sekolah. Sekolah mah ikhtiar, perbuatan. Ilmu mah ilham, kejutan, rezeki. Sadaik maca, bahwa ada film Rumah Masa Depan. Aya tok budak teu sekolah tapi muka toko buku bekas kayak di Palasari. Terus dibacaan we bari numan pembeli teh ngaranna Sangaji. Nu film apa filmnya yang sekolah. Nu film itu lama banget di TVRI dulu. Muhammad itu gak sekolah tapi soleh, dan hijrah akan dipengaruhi opat hal yang baru saya temukan. Satu, ibu, bapak. Dua, bacaan. Tiga, lingkungan. Empat, keyakinan. Hati-hati. Maka untuk bicara ukhuwah nanti dulu, ini endingnya. Karena judulnya kan hijrah demi terciptanya. Mencipta itu susah. Ada kalimat dua dalam Al-Quran. Ada holako, ada ja'ala. Kalau holako, holik, Allah yang diciptakannya makhluk. Saya, semua, binatang, alam. Makhluk yang diciptakan oleh holik. Tapi ada kalimat alladzi ja'ala lakumul ardh, aku jadikan. Ada menciptakan, ada menjadikan. Yang sudah ada dibikin makhluk yang berbeda. Ieu mah kayu teh jadi meja, nu itu mah jadi mimbar, nu itu mah jadi jandela. Tanah teh nu ieu mah jadi kenteng, nu ieu mah jadi bata, nu ieu mah jadi coet, nu ieu mah jadi cengcalengan. Entak mun paham tafakur kebelah dinya, kalau kita paham pemikiran tadi, berarti orang malah sombong. Ternyata kita teh saudaraan sama kenteng, sama bata, sama cengcelengan, sama coet. Mantap ibu-ibu mengarenos teh tong tarik teh sing punya perasaan pri kecoetan atulah. Dan mun coet bisa ngomong mah, aduh ceu tong tarik teh, aduh rigen kieu nyeri. Maka Allah enggak suka orang sombong. Fain atadhabun, mereka mana ya? Betul targetnya satu frekuensi, satu resonansi, satu bersatu bersaudara. Papisah mau jadi dua, ngaji mau pahili. Dalam satu simbol, one finger tauhid movement. Tapi akhirnya jadi riwuh, sombong ku ngaran. Bebas ngaran malah. Hei Ustaz Depi, komunitas naon, Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwuh. Catur, cik atau tertib ulah riwuh. Sekarang riwuh. Parebut masjid, mengiokkan, pagede-gedekan sering masjid, tenanaon singa. Hirup tong kagok, tapi tong ngagokan. Saya berhentikan di beberapa masjid karena kajian-kajian yang ternyata masalahnya bukan judul, bukan tema, bukan ceramah. Ada apa di belakangnya? Perebut receh. Ya kan jamaah lo, Pak. Cik saya itu meninggalkan daripada jadi fitnah. Ada yang menuduh Ustaz Epi sekarang memasang tarif. Emang PL? Ada yang menuduh Ustaz Epi bukan Ustaz lagi, sekarang mah artisnya bae, weda audisi mah hese. Saya sampai curhatkan ini ke ibu saya, mah, Epi tuluykeun tong dakwah mah. Naon gitu, setengah anak celina, kupluk we kanela, namanya tuloba dedengian. Bukan hanya itu mah, Epi setengah lelumpangan di BIP geus teu bisa, di PPJ geus teu nyaman, lalajo geus teu bisa, nah. Panon rusak kublit. Meuli spageti nepi ka sagede cacing kalung beukah. Tiap rek ngahuap, tiap dipoto. Jadi Epi dahareunan di kolong meja. Terus Epi geus kapikir solusina mun ujianna nepi ka belah dinya. Geus sih mah Epi rek memutuskan bercadar. Rek jadi cowo hijaber. Teu naon tapi nanaona. Nyangaran mana Epi, tapi kan gak gitu-gitu amat, keles cik si mama teh. Ya, I love you mom, mom, I love you, you are my everything. Kau segalanya ku nya, segalanya ku mama. Ini hari ibu ya, jangan terjebak. Ibu mah hari-harinya habis buat kita. Sangat naif dan picik sekali kalau ingat ke ibu tanggal 22 Desember saja. Sekali ibu menghela nafas untuk ngehejenkan kita ketika melahirkan kita, itu pun belum terbayar sama kita. Sik atulah tong kajobat momen. Ukhuwah tuh jeng kolot, jeng Allah, jeng anak yatim. Nanti Allah kasih bonus, diperbanyak saudara. Aina mutahabuna biruhillah. Mana dulu yang saling berkumpul, mencintai, menyayangi, tidak menyayangi dasarnya ruhku. Tidak berkepentingan filsafat serba jat, kebendaan materi, filsafat serba ruh. Kepentingan keyakinan yang berbeda. Itu beda-beda seutik pisah. Tong jeung eta. Sahua jeung urang. Emang aya jelema nu sarua? Habis kajian kita makan bareng di depan misalkeun ku saya ditraktir. Karena saya stres duit loba pangabutuh. Sok dalahar sawaregna 1000an ewang. Seblak ceker. Daharna bareng. Ngisingna bareng. Ning eta teh sarua ngisingna ge. Ya. Jadi jangan alergi dengan perbedaan, karena perbedaan tidak harus menyebabkan perpecahan, setuju? Yang menyebabkan perpecahan itu bukan perbedaan, tapi perbedaan pendapatan. bukan perbedaan pendapat, kedengkian dari rasa merasa bersih, merasa pintar, merasa LC, merasa doktor. Ah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini penyakit ilmu. Boleh curhat sedikit? Ustaz Ebi teh bukan ustaz. Mai hijrah, mai adventure, diajar maca Quran sapoe saayat, dibere rada sel otak teh rada gede memorina. 30 hari 30 ayat, setahun 360 ayat. Membentuk araram biologis, kebiasaan. Jadi mau ditanya ayatnya langsung jeng nomornya. Ya, tong boro Quran, tahu bulatnya apa orang. Gitu, weh. Pamerati saya tak, alhimdi rusdi, Allah yang mengilhamkan. Jika dahar di nopoek, kan tak asal, karena panon gitu kan, tekan uculi ngehuap teh. Maka perlu bi'ah lingkungan, terlebih membikin, membingkai, merangkai lingkungan, sholihah. Saya bikin pesantren di rumah, subuh seayat, setoran anak-anak. Karena ku biaya terbatas, ku waktu juga terpisah. Indung nambung jauh jangan anak-anak, sok bikin di rumah. Yasir walatu asir, basyir walatu nafir. Permudah jangan dipersulit. Ciptakan, biar kita gembira, biar kita bahagia. Jangan kau takut-takuti, bikin sistem yang sederhana. Tiba-tiba itu berjalan lama, hampir 7 tahun. Saya pernah dapat takdir. Jumatan, khotib, style ngeskil tiba-tiba. Saya senamanya Jumatan, gue dibubarkan. Khotibnya gering, terdata. Marlong, siliplong, abe, antepkan. Tapi, paksa. Kejahatan. Bersama-sama, kalau Jumatan sampai dibubarkan gara-gara tidak ada khotib, naik mim. Ini pengalaman awal saya naik mimbar. Ya bismillah, oke kaluhur. Assalamualaikum diuk saliladan stresna, aduh gak bahas naon urang. Pengalaman kenapa saya hijrah, gak bisa main-main. Udah di depan publik. Ah la haula wala quwata illa billah rabbis rohdi sodri wa yasiri. Adan beres nantung. Alhamdulillah wa syukra lillah. Sabisa-bisa weh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai waladolin asyhadu alla terus wal asri demi waktu qul huwallahu ahad sesungguhnya manusia merugi alah dijalikeuh tapi tadi sangka tadi duga turun tinu mimbar naon digalabruk ku sararea nuhun Kang Epi Pak Ustad menang gelar ustad tidinya harita sad ustad curang teh 3 bulan teh jumaahan dirinya nang ge era. Tapi next, tahun depan habis tanggal jadwalan, ada jadwal saya Ustaz Epi, menang opat setahun. Otomatis dong tuntutan, aduh orang tuh bisa main-main, itu sudah janji komitmen yang harus belajar, mulian majalah urut, sabili, risalah, naonah, al-ijah, tarbawi, terus dibaca. Terus sering memimpin acara dari MC dulu, hijrah. Akhirnya terbentuk ukhuwah. Terkumpulah barudak, saat orang yang ngaji juga dirinya. Yang ngaji, weh. Orang sekali mana sekali. Simpel deh. Tiba-tiba bergelombang, berkumpul. Jadi weh, ayo dikutuk weh jadi ustaz. Itu curhatan saya. Nangis jadi kieu setinggi pohon menjulang. Sebesar itu tebakan angin. Saya gak mau. Tapi kan efek samping. Multiplier efek. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u daljad min kal. Oh ya udah ujiannya sekarang melak pare jadi jukut mun melak hade sok timbul butut sampai ke ukhuwah itu berat walaupun di Bandung aya masjid al ukhuwah tapi parbut wae. Jadi ukhuwah itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah aina mutahabuna bi ruhillah. Mana yang dulu berkumpul, berpisah, dasarnya ruhku. Why? Apa itu? Al-Islam. Jadi kita ngumpul di sini nggak ada kepentingan kecuali ijatul Islam wal muslimin. Kan we baju mah beda ge. Setuju? Kita nggak suka pakai seragam tapi sepakat kita suka keseragaman. La ilaha Muhammadar Rasul. Allah adalah Tuhanku. Muhammad adalah nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku, raditu billah wabil islami wabi muhammadin. Selesai. Tapi jebakannya luar biasa. Tisarua kaos laisa min ummati, lain golongan orang eta mah cenah. Persib bobotoh kan riweuh masalah seragam, masalah kostum, dress code. Enggak, Islam tidak mengajarkan eksklusivitas. Yang penting bersih dari najis. Maka perlu dipahami, hijrah itu niatnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Karena segala amal tergantung apa yang diniatkan. Fa in kanat hijratuhu, apabila keadaan hijrahnya ila dunya karena kepentingan materi, bisnis, babanu. Bisnis membawa nama hijrah kena naon, asal ulah poho jakat, lalu jadi enggak fokus di hijrah, ngurus kaos weh, mah hijrah mah adventure. Jadi dirinya sibuk nang setara kajian karena merasa dapat keuntungan dari efek hijrahnya, tapi terjebak. Sehingga saya ngomong kan, mun teu nyaho tong nyahoanan, tiba-tiba Ustaz dia kaos hiji bonus. Jir, urang endorse-na, menang bonusna kaos hiji. Urang nyian kuosna, tapi saya tidak terjebak sok weh sing manfaat. YouTube itu diuntungkan sekian juta. Bukan YouTube-nya, orang yang ngupload potongan-potongan langsat, ya baiklah, ya lah sok. Penting mah hirup kabeh, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang mah hidup. Sok barisa hirup mah. Karena hidup untuk yang mah hidup. Nu penting daek ariba ibadah. Teu nanaon ngananaonan jadi topi, jadi kaos. Sok lillahi ta'ala. Yang penting kalian istiqomah. Lalu terjalin ukhuwah. Jadi dalurur kabeh, sadia kaos, ya sad topi. Sama yang saya pakai semua endorse kan. Nya eta rezeki urang nu katarima, ulah riweuh gitu. Sekarang jadi parebut nu kararituna. Nah, ini prioritas hijrahnya, orientasinya kemana nih? Justru yang menghancurkan persatuan dan kesatuan itu adalah kedengki. Bukan beda pendapat, beda pendapatan. Awas luruskan ya. Ini ada ibu-ibu yang biasa dominan ikut kajian saya. Ke Ustaz Nulain nggih, saya percaya Anda ikut, tapi entong. Saya mau resign dari keustadan namun kiwae. Loba nu ngudag Ustaz Epina GR ya. Faktanya iya. Ini saya belajar dari Umar bin Khattab. Saya pagi-pagi nyetel Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu anak orang kaya, berfasilitas hirupna. Oh, kegiatannya nyewa senjata weh, terus latihan perang, latihan pedang. Jadi mun perang teh hobi gitu. Horny mun aya perang teh ngiluan ah. Bae teh diburuhan ge. Dan dia piawai. Dulu belum masuk Islam. Sampai muslim kalah dalam satu perang karena ada Khalid bin Walid dipisah pihak musuh. Tapi akhirnya dapat hidayah bergabung melalui Al-Walid keislaman, disimpanlah jadi komandan terdepan ke Rasulullah dan menang, menang, menang, menang dan menang. Apa yang terjadi? Umar datang memimpin kemudian. Ke Umar mah Khalid diistirahatkan, kamu berhenti jadi jenderal, pindah jadi prajurit. Ikhlas Khalid mah. Tenang. Diri itu karena Allah, diri itu karena Allah. Ada beban enggak? Tapi tetap berjuang. Dan yang unik dari Khalid bin Walid apa coba? Wafatnya di atas kasur padahal seorang yang piawai dalam berperang. Itu takdir. Keikhlasannya, saya menangis ketika Khalid tidak wafat dalam peperangan. Dia menangis. Nah, orang teh ahli perang tapi mautna. Maka saya barusan bikin caption, berhenti judging, berhenti punishment, mending mengilhami daripada menghakimi. Karena menghakimi adalah salah satu proses tidak terwujudna ukhuwah. Setuju? Tahdir mentahdir, takfir mentakfir, hina menghina, mengkufurkan mengkufurkan. Ini yang menjadi bangsa kita hancur dan carut marut. Maka saya katakan Indonesia tidak akan seperti Palestina kan dan Al-Aqsa kan. Naon? Hideung Indonesia mah teu diadukeun ge diaradu sorangan. Aslina. Karena orang Indonesia mah loba ngadahar daging doma. Sok doma tingali mun keur kurban, babaturanna dipencit, Al-Aqsa lagi diserang, diaradu we. Malah aya bikang ngaliwat ambeuan heula. Nya. Kan berkarakter. itu pelajaran bagi saya. Oh, apa yang kita makan menjadi sifat kadang dominan seperti apa dan memakan apa gitu. Hati-hati memasukkan makanan, itu yang akan jadi kemudian kita seperti itu. LGBT, anjing saja tidak pernah menstubuhi anjing jantan, anjing jantan tidak pernah menstubuhi anjing jantan, anjing yang tete. Ayah kita karakter LGBT itu di babi, babi itu suka menstubuhi laki-laki. Allah ciptakan Adam itu dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Can karyo can beres, ayeuna hijrah. Pasea. Maka kerenin, temanya menantang. Terciptanya ukhuwah Islamiyah memang ini yang sedang terjadi. Parebut, paloba-loba jamaah, naon sih? 10.000 mah saeutik dibanding 20.000 mah relatif. Aya Rasul mah daopatan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, tapi nembus ke Unis. Naon teh? Ke Unpas, ke Unisba, seluruh kampus, ke Bandung, karena ikhlas mereka membawa hijrah. Betul tidak? Ini muhasabah saja di akhir tahun. Rekituwae, maka luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya sibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajaru ilaih. Maka niat itu akan memperlihatkan apa yang dihijrahinya, lihat saja endingnya. Kalau karena perempuan, dia akan mendapatkan perempuan yang akan dinikahi. Maka satu, untuk terciptanya ukhuwah itu luruskan niat. Dua, ukhuwah ini kan yang menyebabkan masuk surga. Apa dalilnya Ustaz? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang qati'un, memutuskan. Memutuskan apa? Lain dari kolor. Yakni kuti'ar rahim. Memutuskan ukhuwah, silaturahmi. Tak ngaji tong pandang bulu terus. Undur makola wala tandur man. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa substansi pembicaraan. Kalau mau menciptakan ukhuwah, satu, luruskan niat. Dua, masuk surga itu mudah kalau faham. Silman koto akak, sambungkan yang terputus denganmu. Mentak saya merapat kemarin di Sukabumi, disterilisasi ku EPI, kajian remi, riungan eksis, membina iman, membina Islam, membina ihsan. Tiba-tiba lomba EPI, 100 orang mobil saya datang, dah duh aing sian dibanserkeun ya. Sehingga Abdul Somad di Bali, ternyata mereka memperbantukan diri. Ustaz EPI ku EPI, saya sama Hizbut Tahrir dekat, saya dengan EPI bersahabat, dengan jamaah tablik juga berteman, satu bersatu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, ciptakan. Tidak ada kepentingan, karena gerakan sholat itu sama, ruku sama, sujud sama. Dan itu motivasi dari untuk apa berhijrah, untuk terciptanya ukhuwah. Hati-hati politik, itu yang kemudian mencarut-marutkan kita. Beda partai, pabaut-baut. Hati-hati organisasi, beda plang masjid, mung, etama naon, Newcastle United, etama. Ya mah Persib, itu penyakit hati itu. Nggak boleh menggambar, nanti nggak dapat rahmat. Lempeng we urang mah. Tapi ada satu masjid di Bandung keren tuh, mau dibiarkan masjidnya mah gibah. Jadi mau saya sholat di sana, dikepel urus sholat saya tuh aya keneh eta nu kitu. Nya pindah deui we urang sholat sunat, kepel deui tungguna urang gogoleran ngepel capeun. Urang teh baong rek itu ae urang. Katoe seutik popoeanana kumah. Nggak sedikit tuh kabeh bre. Islam hamurin sok curang. Terciptanya ukhuwah. Innamal mu'minunal ikhwah. Selama imannya sama, itu saudara kita. Jadi jangan saling mencaci, mencibir, mentahdir, mentakfir, nyir-nyir, nanya latar belakang. Hai Umar saha baheula. Ayo Khalid bin Walid saha dulunya. Tiat ya, perasaan gak enak. Fa'in atadhabun, reka mana? Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Tadi saya masuk terdengar ada nasid. Akan datang harinya. Mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata apa? Tangan kita berkarya atau karyanya karya nyata tapi tidak lihat dilihat banyak orang, finishing on hand. Hati-hati lengan. Sok pakainya on sabun. Di sini ada Asmaul Husna. Alif lam lam ha. Allah ada angka 8 terbalik 1 9 99. Hati-hati tangan, tanda tangan. Karya tangan. Banyak istilah tangan, sapu tangan, tangan kanan. Naon deui? Loba istilah tangan, rintangan, tantangan. Benar tak? Hati-hati. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kerusakan yang nampak di muka bumi dan lautan, doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Kerusakan yang nampak nyata terasa nuaya di dunia itu tangan, tanda tangan, penebangan hutan, banjir. Leungeun kan enak mah leungeun nu ngomong teh USTD jet DMN ustad di mana MCT cek ieu nya. Jadi ayat itu benar, surat Yasin al yauma nahtimu. Jadi ukhuwah itu berjabatan kemana bro? Beda sasalamana tinu hate teh mun teu tinu hate mah aya salaman teh terekat gitu, asal nempel juga kan nanti kotok. Ayah anu dicempal ibu-ibu mah. Puntennya ustaznya kajero jilbabkeun heula. Ya, leungeunna teh di kajero jilbabkeun heula yang adat jeung urang tapi asa-asa mah diasupkeun heula ka jero. Awas mah anu lain. Kul kullu ya'malu 'ala sakinati. Gerakan itu menggambarkan hati. Jabat tangan yang ikhlas itu Mustafa. Kumaha bro, cageun bayar hutang teh. Tapi kabubuk nih. Kan kitu nya budak motor mah. Oh, riweuh. Silipacok. Rek itu wae mah. Bukan Mustafahnya dari hati tidak. Ini persoalan, tapi itu secara psikologi bisa kadeteksi. Iya biasa salaman, genah lah. Dan mangsat. Karena gak ada kepentingan. Aina mutahabuna biruhillah. Absus salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aina harus diganti, aku baru udah hijrah. Aware, panggil di pelataran umum. Mana bro? Doa sudah hilang. Assalamualaikum. Tadi jawab, cikra atau dinukir. Assalamualaikum siapa? Assalamualaikum. Ya abalah itu. Waalaikumsalam. Mana ini? Kita nggak jawab deh. Assalamualaikum. Keselamatan bagi kalian. Warahmatullah. Rahmat Allah. Allah kucurkan kepada kalian. Wabarakatuh. Keberkahan bagi kalian. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wabarakatuh. Nah, sih hasilnya. Teteh-teteh perekat ukhuwah. Makanya penting kajian setelah hijrah teh. Hijrah berat, yang lebih berat istiqomah dalam membenahi bagaimana hijrah ini tetap terjaga frekuensinya. Luruskan niat. Naon deui tadi teh? Sambungkan silaturah. Metodenya absus salam. Tebarkan salam. Besok saya sama motor gede pagi-pagi tuh. Cing barudak motor. Sok memotoran tapi tong poho ibadah. Terakhir ubat jihad Cimahi. Lembang ke atas. Pendaftaran 500 motor di luar ekspektasi, yang datang 1500 motor plus terhadap trial terhadap tartean dengan Jawa Raya. Oh. Ya tapi baiklah jadi ukhuwah. Luar biasa. Saat iya kumaha kaget mereka ada acara jebakan. Terus ngariung menjelang zuhur ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi cokot mik Allah. Asa di masjid, asa di masjid. Karena tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa dengan di suasana kah? Padahal sholat mah di mana wenya? Mata tadi penyempitan pembuluh darah, pengerucutan makna ketika umat Islam beribadah di masjid kikis, etatnya produk snooker kronya. Bagaimana ukhuwah tidak terbina, tidak tercapai, tidak tergapai, tidak terwujud, tidak tercipta di luar masjid. Dulu di masjid, di luar masjid memusuhan deui we. Ini persoalan. Maka saya bongkar sedikit-sedikit di diagnosa rek itu wae. Akhirnya apa yang terjadi? Saat mana tuh ada teh kudu tanggung jawab jeung cai wuduna. Itu ayana tengki. Tapi kan loba kieu, tong lobang lo nu rek wudu wudu. Da urang mah keur sapar sawareh tayamum. Tayamum teh kumaha tuh? Kan henteu nyaho nya. Tempelkeun, keprukeun, usapkeun anu beungeut, tek beungeut heula rek leungeunna. Kanu naon sad? Kanu benda nu berdebu. Mun eueuh kanu sirah dugul meunang lah ngilu tayamum. Ini kan menciptakan ukhuwah. Oh kitu teh wani tanggung jawab, wani diriungkeun. Ke ayatna geus salat di bejaan. Antak suru minas salat, qasar salat mun posisi safar. Disunahkan tayamum, wajib tayamum itu kalau tidak ada air, kalau ada air sunnah tayamum bagi orang yang safar. Diterangkeun kan menjaga istiqomah dalam hijrah, geus hijrah tapi ulin salat ditinggalkeun. Tak saya bikin kapsul sok memotoran kantong cuy ibadah. Akhirnya kan seperti sholat itu. Ya Ustaz kotor. Yang penting ulah kotor hate lah najis. Ya mah dihampura darurat, darurat tubuh ibu mahdurat. Sarolat maka sepatu. Sholat beres, kosor, komati, duhur dua, asar dua. Ngeunah sholat yang si Ustaz mah. Namanya Islam ngeunah. Islam agama lejar. Allahumma yasir walah. Inna dina yusrun Robbi srohli sodi wayasirli. Mudahkan urusan teh. Asa aya dalilna. Tungtung nama san. Jadi acara lebih gede ti dieu. Naon? Saya sholat tidak dijaharkan. Tapi pas ngalio ka tukang, ceurik kabeh. Nah ceurik. Nu ngomong hiji mah cangkeut. Anu hiji deui sad kakara urang memotoran. Ngilu sholat. Mane geus sholat teu lila. Saya ninggalkeun sholat geus lila. Ini kan dakwah. Tapi kalau tidak gentle, orang enggak objektif. Ninggalin lu, menya, ah, sudahlah gandeng lah. Entak make kupluk ya, metro badadengian. Tapi kan jadi loba dulur, salam satu jalur. Salemur, sadapur, sakusur, sagubernur, sajalur. Jadi loba dulur, kan nama mana? Budak trail dulur, budak motor gede dulur, budak Lamborghini dulur, budak Pajero dulur, budak Mercy dulur. Ukhuwah bukan diprekuensikan, bukan disimbiosa mutualistis bisnis, duit, ormas, kepentingan. Misalnya rek ngalah duit ayo nawe ngegalorean duit mau koper pak duit kepokan duit monopoli bukan ya. Bukan itu kepentingannya. Bagaimana hijrah setelah saya kena sakinah mawadah warahmah tukmaninah tenang manah. Makanya di opi sorangan, bagi-bagi, lejat bro, sholatnya bro, berjamaahnya juara bro, sedekahnya Allahu Akbar, barokah, hijrahnya kan gitu. Menarik orang dari out of the zone, anil adatil jahiliyah, dari kebiasaan bodoh menjadi kebiasaan yang dasarnya hidayah. Mengajak bukan mengejek, setuju? Merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, mencintai bukan mencaci, mendaki bukan mendengki, menjadi pelopor bukan jadi pelapor, segala dibejakkeun ribu nyaukeur perubahan. Sore bima ngajina jeung nu teu di jaril bar. Kemarin saya masukin Islam nu tatona pinuh orang China sampai ikut umrohnya datang ke McDay 6500 motor sedang ada acara Mac datang. Ayo Ustaz Epi, Ustaz Epi orang Cina tatona rimbil salim ngagantung. Tuh, coba seksi. Bukna pirang jaba keur make jiga nanti. Naon teh? Saya teh 2 bulan stalkingin Ustaz Epi. Saya masuk Islam, Ustaz. Dasarna apa nih? Laki-laki? Bisnis? Enggak. Sieun maot saya can Islam. Langsung saya ke panitia minta ruang VIP. Buru-buru bisi ngaburumot Islam teh. Ieu saksina si Wiki, videona ge aya. Ustaz, naha teu ka nu lain cita ka nu budak saya? Kabita mun Ustaz geus nyebut anjing. Unik ya jelema. Naha ngagambarkeun Ustaz mah jujur. Jujur naon? Ya anjing mah anjing. Walaupun ada yang kritik di Ustaz, Ustad naon eta? Unjang anjing. Ai anjing lemesna naon? Sok bantuan ku urang Unpa sok. Anjing lemesna naon? Gogog, gogog mah sorana, Bro. Gog, gog. Anjing mah lemesna dihamplas. Oh, gawe ngamplas anjing. Quran wae cekuran anjing anjing monyet monyet. Anu ngewa mah nya ngewa we. Tah si ieu mah justru anjing yang membawa hidayah datang. Sok atuh sada. Sana moga duit hayang umroh kemari daftar teu diterima heuh da manehna can Islam atuh. Tah nama urang geus Islam meunang ngilu mun reka dia sih jelemana enak dari Tangerang dia namanya Elsep. Ustaz, sono yang ulin ke Bandung sok saretin si mama tong di hotel berduit cunang Ustaz tapi duit nang kurang kita salim cunang teh pincen tong di papa kewe ulah lebah nah lain salim na Ustaz berlian jual kemarin dia umrohnya pakai duit salim itu menang kan? Menang siksa atbi isai'ah bila hasanah ngerubah goreng jadi alus kan riweh ya temen teh jelaskeun mah monya umroh ku duit salib riweh mun urang ngawarung terus aya budak saritem jajan ka warung urang tarima tong urang teh jauh ka numari teh nanya kue ti saritemnya pasti pulangan urut eta bungah nya tah ieu uhuah teh nyambungkeun rasa dalam satu pemahaman. Jadi mau aya masalah, oke okay, maksud si ustaz mah. Hayrin aya nabi riweuh teh. Nyanggeus atuh nu panghadena jelema mah nabi dimauludkeun tiap tahun, tapi dituturkeun akhlakna. Akhlak mah lain prilaku lain budi pekerti. Akhlak mah berlaku dasarna perintah Allah, tidak berlaku dasarna menjauhi larangan Allah. Ini recovery habit in daur ulang. Oh kuah teh naon ieu teh. Wah, jadi we ngariung, mun ah euy, mun ah euy, ngena naon ngena ibadah, ngena ngaji, begadang ngapeuting, ngobrolkeun agama terus. Tapi saya pesan curangnya, mun aya nu mengkritik, mana sing sabar. Ku sabab hijrah mah nanjak, pasti aya nu ngomongkeun. Mun melak pare jadi jukut, melak hade sok timbul butut. Pasti anu ngomongkeun. Cie-cie minimal. Cie anjir rek gamis aya na mah. Tiga karung lempang. Ho, keun naon teh. Goblok si Epi anjing salat wae. Dina salat eta anjing. Mun ningali jelema eta mah. Goblok anjing jadi ustaz sia teh nyangka, Bang. Dina jadi ustaz teh goblok. Uhuah tangkep huh doakeun Allah mah di bere hidayah ya Allah ini loba bae pihampunanya ngamari urang ngaledek maneh teu naon da rosog ge dicidohan maneh mah kur ngomong kalem urang diajar dan uhuah bukan aina mutahabuna bi ruhillah mana dulu yang berkumpul dalam satu frekuensi resonansi ilahi polana bukan tugas ustad bukan tugas ulama ini tugas kemanusiaan. Saya dengar Abdul Somad juga ngomongnya kayak gini. Ulama mah hanya satu unit, ustaz mah hanya satu unit bagian dari waman da'a ilallah. Waman ahsanu qaulan, mana ucapan mana lagi yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah? Saya teh kabita ku ayat eta, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Barang siapa yang ucapannya selalu kata-katanya mengingatkan kepada Allah, mengajak kepada Allah, itu manusia terbaik. Kuntum khairu ummah ta'ningan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hayu balik mang, bertaubat sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Tak ada kata terlambat untuk bertaubat di hadapnya. Selama aku bernafas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Selama aku bernafas, hai orang barari ke Allah, Allah kan selalu di hatiku. Sampai pada titik manusia yang berhijrah itu dipanggil dengan panggilan terindah, ya ayat Tuhan nafsul mut, karena ingat ke Allah jiwanya tenang. orang Palestina tuh aduh wafatnya keren-keren, tersenyum karena syahid. Orang mautna keur kumaha teh nyaho, tergantung dominan ama orang seperti apa. Tukang roti mautna keur dagang roti, bari nawarkeun roti, roti suuk, roti kacang, roti keju, roti pisang, roti. Jebret katabrak kereta api, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ingatkan yang wafat di hadapanmu kepada satu kalimat la ilaha, tung tuh langsung la ilaha illallah. Kemana jawabnya? Pantun roti suuk. Karena wiridna ngapain roti suuk, roti kacang. Tah hijrah teh menghiasi bibir dengan kata-kata baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga harapannya wafat dalam sedang berucap, dalam sedang bersikap. Maka al-yawma nakhtimu afwahihim. Allah mengunci. Ini yang suka berbohong. Ustaz Evi mah cokotek wa Allah sarana enggak, pindah karena nulis. Jadi mau dibawa kemana nih? Ingat, hati-hati. Salamatul insan wahib dilisan. Jangan sampai mulutmu mencelakakanmu. Dan disebut mukmin sejati itu man salimal muslim, orang Islam sejati itu yang menyelamatkan dengan kata-katanya saudaranya. Itulah ukhuwah. Gak boleh mencibir, gak boleh mencaci, nyir-nyir. Kan orang makitnya hijrah, hijrah pret ah. Kalakuan nama anger cacakan hijrah, kalakuan anger komo munte hij. Lah ditiung weh ngomongkeun batur mah anger, cacakan ditiung, mun sia teh ditiung maneh ge didahar sih. Hargai atau proses for progress, tong stres biar sukses. Don't protest. Hirup hayang sukses tong ngenalkeun kartu askes, kudu loba akses ukhuwah silaturahmi. Setuju? Faina tadhabun reka marana. Riweuh saling tuduh menuduh. Nya sok pada teudunan urang. Ya. Biar hati tenang. Karena ini judulnya semangat berhijrah, tapi masalahnya adalah demi terciptanya ukhuwah Islamiyah. Resah, gelisah, gundah, gulana kalau tidak dituntun oleh hidayah. Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafasea. Oh, ayat berpaseaklah kalian. Nu aya ge waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian secara berjamaah, artinya ukhuwah kepada tadi Allah, ngaji bareng, diskusi, sok diuk mun aya masalah teh tabayyun, tanya kenapa saya berbuat seperti ini. Al-musbit yatlubu dalil. Ustaz kunaon gagaro? Ateul. Ustaz kunaon dahar? Lapar. Ustaz kunaon nginum? Haus. Ada alasannya. Itu ditanya mah, si ustaz kemari dahar, terus menjadi masalah nang. Itu mayar. Tanya, kendahar mah mayar tuh. Ada orang mentara mayar kamu mana ke? Mas dahar di restoran, salo baku mage, bayar aku dipoto, strek. Tos ustaz, wiyosa. Kemarin Cianjur, di Sate Cinta. Ustaz, pulang kajian ke sini. Sari aku yang sama aja, orang mayat tilu, we biasa. Kru, we nulalin tuh. Ya, kebingung jadi daging. Ya, kan keberkahan dari ukhuwah. Maka man ahabba, ciptakan ukhuwah. Barang siapa yang mencintai ayyub satallahu fi rizqihi, berkehendak, berkeinginan, punya cita-cita, rizkinya luas, umurnya panjang, wa ayyun sa'allahu fi asarihi, falyasir rahimah, absus salam, silaturahmi. Nuhun, unpas, mengundang saya untuk bersilaturahmi. Sugana jadi keberkahan. Layan hulur jannata qati'un, terputus tidak akan masuk surga. Hayang asup surga, silman koto akan sambungkan yang terputus denganmu. Terciptalah ukhuwah. Terus jangan ada kedengkian. Susah melihat orang senang, senang melihat orang batur maju teh, bah apal. Baheulan aku mah hayang monyet, hayang gedang. Tangkana jangkung ngangsrod porosot deui, ngangsrod nepi ka ngesang eta monyet. Tentunya capek, ngalios bari ngomong ke, wah hasil. Sirik tanda tamam, ulah ayah dengki, ulah ayah sirik, wamin sari hasidin idah. eta nyilakakeun tidak terwujudna ukhuwah teh eta merasa pintar, merasa benar, merasa bersih, merasa tinggi, merasa cukup, merasa ya lebih, tidak benar merasa, tidak pintar merasa, tidak cukup merasa, tidak bersih merasa, judgment, punishment. Awas, hujan yang turun itu bening ya. Tahu gak asalnya di mana? Dari awan yang pekat, hitam. Terus kia, mun orang dihina, kalem weh. Dan malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap, betul? Dan angin pun, daun pun tidak pernah memaki angin karena menjatuhkannya dari pohon. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Antep keun weh. Eh aslinya, lain hijrah atuh, bu, pak, bro, sis, lamun awe tantangan mah. Justru hijrah teh etang nana teh. Kalau dakwah sudah ada yang menghina, mencibir, mentahdir, mentakfir, ya itulah dakwah. Beda jeung idolnya. Oh, idol mah tik rek spasi dukungan. Kalem, just the way you are, jadi diri sendiri. Maka kata Imam, kata sahabat Ali, karamallahu wajah Sayyidina Ali, menantunya Nabi, ingin tahu sahabat kita yang sesungguhnya, kali-kali nyan kasus. Bikin aja kasus. Kamu ngesloba jadwal kieu hese mere pengertian ka jamaah, urang teh dari Robocop atuh. Hayangna teh terus we kajian. Urang istirahat teh lah, untung dibere sehat ku Allah. Kali-kali nyan kasus, gering tilu poe, langsung eta jamaah kelihatan aslina. Ganti rugi dibediakan. Oh. Kata Sayyidina Ali, pengen tahu sahabat kita yang sesungguhnya? Lihat ketika kita punya masalah, tetap menemani kita atau dia hanya menjilat. Da ke loba duit mah laleur ge ngagemrong atuh. Kamu mau bangke asin mah laleur. Tapi ketika ada masalah, berapa orang yang menemani kita? Dan kita tidak butuh banyak, hanya butuh orang-orang yang setia dalam hijrah kita sehingga ukhuwahnya jelas. Tidak terjebak seperti gusaun ka gusa isel, kata Nabi, seperti buih yang ada di lautan, banyak putih menggunduk menumpuk tapi tidak punya kekuatan. Ini akhir zaman, nuji'at fi barakatil wahyu, nuji'at haibatul Islam. Kenapa Quran sering dibaca tapi tidak terasa aplikasinya? Kenapa Islam banyak tapi dicabut kehebatannya? Karena ada dengki, ada hubbud dunia, kepentingan dunia, waqarahiyatul maut, dia lupa akan mati. Al yauma nahtimu ala afwahihim, lupa kalau mulutnya bakal dikunci, lupa kalau tangannya akan bicara, kakinya menjadi saksi. Kemana saja ia melangkahnya. Kenapa dalam sholat wajib lalu kemudian sholat sunnah harus pindah tempat? Itu bumi akan jadi saksi. Ketika LGBT di ACC dibolehkan 7,5 skala Richter, oh yang langsung ah Allah mati sare. Mungku ayat nu tersurat geus teu bisa Allah ingatkan dengan ayat yang tersirat. Bedeuk bae we maot ge asal dalam keadaan beriman. Karena pernah zaman Nabi ge terjadi gempa lalu banyak yang wafat. Sahabat bertanya, Rasulullah kan di kawasan itu tidak semua berdosa. Orang beriman jelas pulangnya ke Allah, tapi nu berdosa teu nyaho antepkeun. Maka hijrah bingkai uhuwah supaya teloba teuing nu maksiatna, setuju? Orang kalau batin lo maksiatnya matak, oh ya, maka saya seneng bangun. Yuk ngaji yuk, biar Bandung tidak disentuh azab. Kenapa? Karena Allah berjanji, selama namaku disebut, agamaku diagungkan, sholatku ditegakkan. Tadina Allah rencana menurunkan azab, Allah pending. Itu pantas orang menurunkan azab di jelema-jelema nu ingat ka kami. Tapi mun loba nu maksiatnya di Bandung, wait and see, tunggu tanggal main. Aslinya, maka bantuan dakwah nak geus tong riweuh, saya di dieu, bapak-bapak di dinya, ibu-ibu di balah mana, ibu-ibu ustad abi mah teu bisa ceramah, bagian-bagian ngirim konsumsi jiga kieu tah, bagian-bagian ngamparkeun samak atau nyokotan runtah geus ngaji eta ge dakwah sarua. Maka saya katakan dakwah itu tidak harus ceramah, ceramah mah cerita nu ramah-ramah. Dakwah itu mengambil sikap, mengambil bagian dari terwujudnya ya'lu wa la yu'la alaih, Islam kembali kepada ketinggian, kembali terwujudnya al-izzatu Islam wal muslimin. Tapi aya we nu komen mah nya sok kareret teh kitu. Nu komen normatif mah nyantepkeun. Ieu. Ustaz aya di foto jeung artis cenah. Meni Minang aya ka Palestina ka Jakarta teu datang. Ka 212 teh datang terus urang dulu bebeja. Urang datang. Baling-baling mambu. Siga Doraemon wae teh. Anggeus saya blocking menu ke mah kana mucu akhirnya kan jamaah yang lain nyerah. Mane si Ustaz dulu bebeja mun ka 212 ka Palestina. Teu init ke bisa jadi ngadoakeun. Ieu tong riweuh kitu, tong memicu. Nu aya kudu memacu, memacu makna positif, aku terpacu, aku terpicu. Kejahatan itu dipicu oleh hati. Tak kira-kira pepas saya kan geus sih. Delkon. Naon di deadline. Blokir we, capek. Nya. Diamputasi saja vertical limit, potongkeun. Ya tali teh nganti luaneun, aya opatan piceun hiji. Resiko itu. Daripada jadi riweuh ka sarare. Mantak, man la yutraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Untuk membangun ukhuwah itu kalau belum bisa semua ya sebagian. Nih, ini juga udah juara nih hari Jumat ngadain kajian waktu duha. Ini udah juara. Nu berat mah istiqomah, kajianna rek istiqomah mah. Ulah sustainable, ulah insidental. Nu berat mah ngaangerkeun karena ada hadis habul a'mal dawamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu sedikit tapi tetap. Maka tong lilateuing nya. Karena ada pernyataan, ada pertanyaan. Rindu tebal bisa saja terjadi, rindu yang membabi buta bisa saja terasa. Biasa lihat saya di YouTube, biasa di TV, dengar saya di radio, tak ayeuna mempengkeur pangih sok tanya, bising rek nanya naon. Mana MC, mana MC? Sok. Dua akhwat, dua ikhwan. Bagi yang pertanyaannya bagus, ada voucher umroh bareng Ustaz Epi bulan Februari plus Turki. Tapi pulang pergi jalan kaki. Sok, bagi yang mau bertanya. Silakan yang akan bertanya. Tentang semangat hijrah untuk meningkatkan ukhuwah. Ya, teteh yang di depan saya dengan teteh yang di sana. Akang yang di kacamata dan juga mangga ada lagi? Ke teteh yang kerudung pink. Enggak, ini yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, saya dari Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan UNPAS. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz ya. Saya pakai kerudung, terus dibilang kayak gini katanya, cenah. Naonlah hijrah-hijrah, cenah naonlah hijrah-hijrah. Jika nuhu awe nggak sebenernya pakai tiung teh, bilangnya teh gitu. Terus yang pertama itu ya, ya kan? Salah lagi kak. Yang pertama mah curhat. Bebeja, kumaha cenah hijrah-hijrah, kos nunggu sebenernya pakai tiung teh. Teteh buru-buru ngenteng, bising memang nyengsol gitu. Sok, nuka dua. Hijrah-hijrah we make tiung teu bener kitu, bising tiungna nyengso atau jarum pentulna nolol gitu. Positive thinking aja dulu. Tong nyeri hatenya. Lalu yang kedua? Yang kedua, kenapa kan ukhuwah Islamiyah itu tentang silaturahmi ya Pak Ustaz? Kenapa ya saya kan punya teman tapi non-Islam. Kenapa kalau menurut saya gitu? Menurut saya kenapa kalau berteman dengan yang bukan Islam itu lebih gampang daripada yang Islam? Daripada yang Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tong riweuh dan Nabi ge berteman dengan non-Muslim. Malah memberikan jaminan ke tetangganya. Siapa yang menyakiti tetanggaku itu sama dengan menyakitiku. Padahal non-Muslim, kafir, jimni. Jadi yang bertetangga kalau kafir harbi wajib diperangi. Artinya berteman Rasulullah ge. Bersyukur kalau punya teman non muslim tapi lebih gampang didekati, itu ladang dakwah. Dan nu hese mang Islam kan orang Islam aslina. Jika nu tadi hijrah-hijrah tetap pasti ngomongna orang Islam. Tiung we ta. Jadi teteh juga harus belajar banyak tentang saya nu disikapi teh. Tong nyeri hatean hijrah mah. Tiung hijrah-hijrah, tiung ngecan bener, buru-buru ngenteng bising memang tebener. Satu ya, jadi ke dalam dulu, karena Rasulullah berhijrah itu yang namanya ngebangun building karakter. Setelah kenabian mah dawana berapa tahun, kita ngebangun nepi ka boga gelar al-amin tadi orang Islam, ti non-Islam. Ingat sejarah, Nabi sebelum diangkat jadi Nabi punya gelar al-amin, ti orang Islam, ti non-Islam. Kita ngebangun karakter no SMA. Maka dakwah maka non muslim. Nah, insyaallah minggu ini pun ada Chinese yang akan masuk Islam lagi di daerah Banjaran, sudah nge-DM saya yang ku ustaz. Didekati, dirangkul nih, aku beliin tajil. Ternyata toleransi ngaranna. Ulah dipaksa. Mane puasa bawa ga ujung orang mah. Da orang mah non muslim. Tak keunikan Elsa kemarin yang masuk Islam tuh, dia masuk Islam dan kadang berpuasa. Bisa dihareun kieu. Puasana dihitung di asup Islamnya, tadi mah latihan weh karena can registrasi cek saya teh, tapi tetep buka nya sad bae we nya eta mah urang geus boga niat nya ayeuna mah niatna dinilai amal soleh karena kamu sudah berislam. Jadi entong riwe teteh senyumi aja mun aya nu nyir-nyir aya nu ngeceng-ngeceng gitu ngecie-cie ahkeun we semua akan cie-cie pada waktunya. Tapi mun aya nu ngomong bising bener buru-buru ngenteu oh nuhun. Nun di bejaan. Karena orang yang sayang sama kita tuh kadang-kadang kita lupa. Dia yang nyakitin kita teh, artinya dia sayang sama kita. Cuman kita gak paham kalau dia teh sayang dengan cara itu. Mentang mau ngomongkan, atau orang menon. Dosa orang dicokotan. Pahala manehna nika orang, kan hirup lapi omongin gitu. Teh, saya tanya. Ayo ke Rasulullah yang ngewalin tuh. Kamu sama Rasulullah yang ngewalin tuh. Dilempar, dikotori tai unta. Ayo orang saha tuh yang dipika resep ngan hirup ulah pika ngewa kudu pika resep absus salam tebarkan salam wa'at imut to'am sana janjeng kapir bawa rekom entong kak kapir mah punten dibuka bu ini bu saya malam pengajian banyak konsumsi aduh ustaz makasih ya semoga ustaz sehat semoga jamaah kita ngedoakan baik tadi tarima ge. Semoga ustaz jamaahnya banyak ya bu ini bu sok jeng tetangga parentah rasul absus salam wa'at imu ta'am terus sering-sering silaturahmi wasilul arham wasilul arham nu ulama nges asup masalah prinsip selamat tahun garuk selamat tahun garuk selamat tahun baru selamat tahun garuk dan hari gatalnya. Tak etama nggak setemenang, etama berarti orang asup ke itu mantas syabah. Kalau urusan muamalah mah, Nabi pernah dipinjam duit ke Yahudi pernah Nabi malah dibayarnya lebih awal dan dilewihan, tapi tidak ditentukan itu. Nah ini akan dibahas nanti tema-tema muamalah dalam bagaimana bergaul dan bersosial dengan non muslim. Teteh bersyukur, justru itu ladang amal kita teh untuk mereka jadi terikat dengan akhlak kita sehingga mereka masuk Islam, hijrah demi terciptanya ukhuwah Islami. Ya, bagaimana keluar dari zona non-muslimannya jadi pindah ke Islam. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Next. Pertanyaan selanjutnya mangga dari teteh yang berkacamata. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika kita telah berniat untuk hijrah. Siapa dari mana? Saya Novi Hardianti dari jurusan Bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya bagaimana jika dalam diri kita telah ada niat untuk berhijrah dan ketika kita menjalaninya di pertengahan jalan tiba-tiba niat itu melemah. Nah, bagaimana? Tiba-tiba apa? Apa? Tiba-tiba niat itu melemah gitu. Niat itu melemah. Iya, niat hijrahnya melemah. Nah, bagaimana untuk membangkitkan dan mempertahankan niat hijrah itu? Terima kasih. Siap. sifat iman itu kan fluktuatif. Yajiru awyankus, bagi para sahabat itu mah naik dan turun. Ke para sahabat naik turun mah ke orang ayah jeung eueuh. Sudah niat hijrah tapi di perjalanan melendoy ku asmara lah, ku masalah ekonomi lah, banyak faktor penyebab hijrahnya jadi melendoy. Bagaimana? Makanya saya tanya, niat hijrahnya apa? Sehingga hijrahnya tidak melemah. Hijrahnya karena Allah, ilallah wa rasul. Nanti istiqomah, ya muqallibal qulub, ya Allah berdoa, tetapkan hati ini dalam hijrah ini untuk agamamu, untuk taat kepadamu. Biasanya mah teteh melemah itu faktornya satu, kuman, kurang iman, kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapat, terus gatal jamur, gagal total, membawa umur. Jadi teteh harus terus kajian kayak gini, ngecas, terus serahkan semuanya ke Allah. Allah ada, masalah tiada. Bagaimana menyikapinya? Ingat mati teh. Ingat mati. Jadi mun kelemah iman teh, ingat maut ngorejak deui. Amun bonsai mah kan lemah di kawatan, talamun hijrah lemah nya di kuatan, tong di kawatan. Artinya dengerin YouTube yang menginspirasi bagaimana hijrah bisa melemah itu banyak. Terus berdoa, hanya doa yang merubah takdir. Allahumma ihdinas sirata mustaqim, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Ya Allah, jangan kau cabut lagi niat ini. Karena kalau hijrahnya benar teh akan sebanding lurus ujiannya. Nu tadina eueun nu bogoheun geus hijrah mah jadi digembrong gitu ku laleur. Itu kemudian jadi melemahkan, jadi teu fokus kana hijrahna, gapok, gagal fokus. Ya teteh cepat berwudu lagi, mun wudu batal cepat wudu, cepat kembali lagi. Taubat ya tubuh taubatan, arti taubat itu kan kembali, ar-raja, cepat merujuk, cepat. Karena ada 8 poin penggoda hijrah atau ubah 24 banyak. Ya, jadi steng-stengnya teh akan terasa tadi. Makanya jangan hilang kendali biar tidak ada kendala. Next, Ikhwan. Yang sebelah sana dulu, yang terlebih dahulu tadi. Nah, pertanyaannya itu Ustaz, kalau misalnya nih kita sudah berhijrah, kemudian kita juga sudah menikmati bagaimana nikmatnya iman, bagaimana nikmatnya beribadah, kemudian bagaimana nikmatnya berukhuwah juga gitu ya. Kemudian saat itu pun bagaimana kita harus bisa atau mau membagikan kebahagiaan kita kepada saudara-saudara kita. Nih, Ustaz, saya tuh punya teman gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh pengen berhijrah gitu ya. Tapi mungkin keadaan masa lalunya yang mungkin dia bertato, kemudian dia juga pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, mungkin minta sarannya deh ke Ustaz, bagaimana memposisikan diri kita untuk bisa berdakwah kepada saudara kita itu. Karena dia juga kan niatnya mah pengen ibadah gitu, pengen berhijrah. Nah, mohon mungkin pencerahannya Ustaz, itu aja. Terima kasih. Kan hijrah itu tina goreng jadi halus. Justru itulah yang harus diajak hijrah dan dikeluarkan dari zona jahiliyah. Wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Terus disilaturahmian, tapi enggak boleh menghakimi, harus mengilhami. Tenang, Bro, ge contohna. Me tato, geus tato taubat total, geus we tong ditambahan deui. Allah mah mah ningali tato, sing ngeunaheun bahasana. Yang Allah lihat mah pertobatan. Setiap orang punya masa lalu, orang berdosa seperti kita, Bro, punya masa depan. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Diupahan we terus. Allahumma tohir qalba wahsin farja, sama sok mencetan pundukna, diusapan dongongna di rukyah. Allahumma tohir qalba, ya Allah bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Jangan diekspos masa lalunya. Bro, Allah teh nungguan urang sebenarnya. Tidak ada yang steril dari dosa, make Arab saeutik atuh. Mengenahkan kulubnu Adam hotoun wahor hotoin atau wabun. Setiap manusia tidak ada yang steril dari dosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat. Tobat, Bro, bising maut isuk. Biasanya kesentuh pengalaman saya mah. Terus dibere dahareun, mun bajuna kotor ganti, mun celanana soek bere, sepatu teboga bere. Wa'ati mutu'am, berikan solusi. Jangan mencari sensasi. Ayo urang mah hijrah 2 minggu langsung nu teu sesuai jeung urang. Neraka. Tenggelan. Terus tuh kudu balik ke handap ke arus bawah. Bro, lejat sia salatnya aslina. Lejat kumanya, moanya hatu teu ngasaan mah yung ilu-ilu. Tapi ngasna dahar, Bro. Ayo, geus paling traktir dahar. Kan itu dakwah mengajak. Sampai enak. Tad ngilu, tad Sabtu Minggu tilu mobil, sok dahar bareng. Dapat ilmu di tiap tempat, sehari 4, 7, genep. Sok, ilmu teh gonta-ganti. Mana oge nya san pesantren on the street. Saya banding-banding tuh. Rata-rata saya dapat anak jalanan. Mereka kan punya body, punya style, jadi minimal orang wah nunggal ganggu ningali di taratoma. Sekali ada apa dek, lalu lompat. Itu kudu mayar bodyguard. Nah, ini pentingnya uhuwah. Jadi merangkul bukan memukul. Bagaimana Ustaz saran dan tip and triknya? Ya tadi didekati, touching, disentuh. Ai lalaki mah mun awewe-nya didengarkan masalahnya, beri solusi. Diusapan lalaki mah mun awewe entong. Ya. Jadi urangna nu tulus ikhlas seperti anak-anak sendiri saja. Usapan sabarnya kabege boga masalah. Tapi nu bahaya mah dakwah teh terlalu ikhlas teh sok balaper. Jadi hayang kawin jeung urang entong. Karunya teh ani capeun. Ya. Jadi jangan baper. Urangnya kudu ikhlas, nanti feedbacknya juga ikhlas. Seperti anjing juga segala apapun, kalau tahu kelemahannya, siapa pernah dakwah ke satu tempat, lain disambut, dilepaskan anjing gue lembur eta mah, ngetes iman merenya, cik bener tuh dakwah nate, kan sama adventure orangnya, jadi semua daerah nantang teh, balik anjing ngumpul Kintamani, barada. Ketika satu ketika dakwah teh lain disambut ku jamaah. Di lemur eta teh ku anjing nu baradag teh seuri we urang gogog deui we gogog deui we oh balad urang urang dongkok itu ge dongkok deketan we da teu naon nyambak anjing mah kelemahan anjing tuh di sini ini pikih saja ya diusapan ngedeprak we usapan teu teu naon era nu ngalepaskeunana cik urang teh jadi itu nu diudag. Kudu boga ilmu namang nanaon ge. Keur kurban sapi limosin. Uriwo, ieuran. Berat mana sapi jeung urang? Tambangna pegat ku sakali kitu ge. Seuri we urang mah. Sarebi, piwa tingali sina sapi ka daun lumpat. Awas ku sapi efendi cing urang teh. Sapaneula. Kan badagnya limosin mah. Sapaneula. Sapi mah tong ningali getih, kan ieu ilmu. Bedog tong aya getihan, dia mudarah ilfil. Sapa anu langs tenang tepuk-tepuk. Cokot teh irungna. Dikitu tek bawa ka handap. Kedeprek. Make tenaga teh tong ditingali leutikna cabakan mah gedean. Pun irungna kan bagai kerbau dicucuk hi. Kelemahannya di sini. Ngerti enggak sih? Ai ningali style mah. Sian atuh tewak we irungna cina bersin sok bawa ka handap blue sok talian lamun gajah berat memang tulalena lain eta kelemahan gajah mah asup ka kolomna awas katinggal sintrek etana dak kubra naon kolerasina ustaz saya kan di terminal Cicaheum preman Garut, preman Sukabumi, Banten, Warawu, kabeh. Karena tahu psikologinya. Oh, jelema tuh boga masalah. Baca masalahnya. Oh iya jelema jadi kieu ti dieu. Oh iya jelema kieu. Tewak menewak orang huluna, keuneu buntut mah meulit kieu. Nah itu dakwah. Jadi jangan dilihat tatonya. Bisa jadi saya teteh geus capek kikituan teh betul tidak? Jemput bola atuh jembatani. Entar tong dihakimi. Neraka siamane tato bedog anu beungeut nungan tek dibawa enjoy ai rasul riweuh teu humble fatonah cerdas mau ge cicing mun nyaho ilmuna keh lah didongengkeun dongeng mau nya itu saja satu lagi ya sok atuh tuh yang belakang ini Jumat ini kita preparing Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang bagaimana mensikapi kehidupan selaku muslim dalam beretika bergaul di lingkungan masyarakat? Bagaimana mensikapi kehidupan selaku muslim dalam? Selaku orang muslim dalam beretika bergaul di lingkungan masyarakat. Beretika bergaul dengan lingkungan masyarakat. Oke. Okay. Dan bagaimana dengan sebuah keluarga di mana kepala keluarga yang awalnya non muslim dan kepala keluarga tersebut masuk Islam setelah ia menikah? Bagaimana hubungan dalam sebuah keluarga kepala keluarganya itu muslim, setelah menikah dia masuk menjadi muslim, menjadi mualaf? Sebelumnya mualaf, sebelumnya bukan Islam. Iya. Setelah menikah jadi Islam. Islam mualaf. Gitu. Terus yang jadi masalah? Nah, yang jadi masalah sini. Dan secara memberikan arahannya, permasalahannya bagaimana kita selaku anaknya memberikan arahan kepada seorang ayah tersebut, karena ini pengalaman, maaf, secara pribadi, pengalaman pribadi gitu ya. Ibu saya seorang dulunya single parents gitu, menikah dengan mualaf. Nah, dengan seorang mualaf. Saya sebagai anaknya walaupun tiri, bagaimana mengarahkan ayah gitu? Memberikan arahan gitu agar supaya memberikan ajaran-ajaran agama secara Islam. Kan sedangkan dia menikah itu pada umur yang tua, otomatis secara psikis yaitu kejiwaannya atau ke psikologinya itu masih gimana gitu ya, belum memperdalam tentang pelajaran agama Siap. Islam. Nah, paham, otomatis paham. Seorang kepala keluarga itu adalah imam dan tidak mungkin seorang makmum itu mengikuti imam. Kan jadi bagaimana kita selaku anaknya itu memberikan arahan gitu. Sekian dan terima kasih. Siap, gampang. Saya posisikan saya jadi Anda saja hari ini. Mungkin saya boga bapak mualaf, suami dari ibu saya, karena ibu saya Singapura lalu menikah dan kebetulan bisa mendakwahi orang itu jadi mualaf, itu the point. Tugas beratnya adalah mengajarkan, menuntun bagaimana jadi imam untuk keluarga kita, ker si mama, ker anak-anak. Nah, orang lebih dulu pengetahuan Islamnya, karena Islam di bawah heula, ya kewajiban kita memberikan asupan, asupan keilmuan, baik itu melalui ceramah-ceramah, diberi MP3, buku-buku, atau dicontohi langsung by proses, atau sering diajak wisata rohani. Beh, Dad, yuk, saya ada tetangga orang Australia ngaji ikrona ke saya, dia masuk Islam. Ibunya lebih dulu karena dia kerja di Australia, pulang-pulang bawa lalaki suaminya masuk Islam tuh bisa nanaon, tapi sekarang sudah jadi guru ngaji di Australia dan saya diundang ke Australia. Itu proses. Memang secara normatif lelaki itu pemimpin, sudah sah memimpin jadi suami, tapi dalam masalah ini Ustaz, dia kan mualaf, yaitu tugas kita memberikan frekuensi bagaimana mualaf itu, arti mualaf itu dilembutkan. Tong disingsiuna. Bapak teh kumaha ya teh mimpin si mama teh? Salat teu balek kan mualaf. Ajari. Tapi jangan mengajari gitu. Ajar tong dihajar, bina tong dihina. Sistemnya sederhana, bere buku-buku kaifiat salat nabi nu gampang dibaca kumanehna. Atawa dipangmaca. Nah ini saya mah ngebentuk komunikasinya biasa nama, atau dikasih rekaman-rekaman ceramah. Saya yang Else itu saya arahkan, Else tolong kamu belajar di YouTube boleh. Dia mah sholat sampai nonton YouTube, tapi cari yang sumbernya Quran Sunnah, amin sholatnya tercapek. Nurut, yang ayana Ustaz orang nggak bisa rawatib, orang apa rokaat duha, orang apa rokaat tahajud dan lebih konsisten, gila. Saumnya terjaga, maka jangan menghakimi. Nah, bisa jadi bapak Anda satu ketika lebih cerdas di Anda disebabkan mau belajarnya dia mendalami Islam. Kalaupun prosesnya dia masuk Islam karena nikah dengan ibu kita, itu mah pintu masuk saja. Ya, wallahu a'lam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Pas 1 jam setengah lebih 5 menit karena ini hari Jumat, harus preparing. Saya harus Jumatan juga. Dawah Jumatan poe Sabtu banyak. Untuk kajian hari ini next pada asar ya Ki ya. Di mana asar? Di Pasir Pogor daerah Ciwastra. Nextnya di Pesantren Mambawa Huda ya, daerah Cijagra. Itu aja jadwal kegiatan hari ini. Selebihnya saya berkegiatan nge-layout dan lain sebagainya. Mohon doa, semoga saya sehat, semoga istiqomah dalam hijrah, dan siapapun para praktis hijrah bisa membingkai, merangkai, membina ukhuwah, ulah ayah musuh, ulah pasea, capek. bising maut ke pasya jeung boga musuh, itu tidak akan selesai urusannya di akhirat. Sok doanya yang ini ajalah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna iztinabah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan hidayah kepada kami. Kuatkan hidayah ini. Istiqomahkan hijrah kami. Kuatkan ukhuwah kami. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan tenaga untuk tetap komitmen pada kebenaran-Mu. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk terhindar dari kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma rabbana bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya PP ini jangan lupa bahagia, perbanyak selawat, buatkan doa karena Jumat hari yang penuh berkah. Apapun doa diijabah, jaga wudu, bising maut poe ieu dalam keadaan berwudu. Semoga semua husnul khatimah, semoga orang tua kita dimuliakan dengan kesolehan kita, dan semoga kita bertemu di surga yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin ada penyerahan piagam untuk Ustaz Evi dari Hima PKNH. Mangga kepada. Diserahin sama siapa? Akan diberikan oleh Ketua Program Studi. Mangga kepada Bapak Elan MPD, dipersilakan.